tinggal. Manao, tinggal, tinggal. Tinggal, tinggal. Abol every tinggal. Ambaat mere baare mein, baare mein. Abol zara tinggal, tinggal. Repeat mere gaane pe. Kyu? A trip wala tinggal. Kya? Nafrat wala tinggal. सत्य वचन बहुत वचन अब बात नहीं है Singa, singa, a ball every singa.